sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluk manapun. Nah. Wa qawluhu subhanahu, kemudian firman Allah yang lain, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Surah Al-Fajr ayat 22. Dan datang Rabbmu dalam keadaan para malaikat bersaf-saf. Nah. Wa qawluhu, juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Tidaklah mereka menanti, yanzurun di sini menanti, menunggu, kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dua ayat ini yakni bidin azani Allah wa iyyakum menetapkan sifat al-maji wal ityan, yang artinya datang. Allah Subhanahu wa taala ini datang yakni bidin azani Allah wa iyyakum nanti di yaumul qiyamah untuk memutuskan semua perkara hamba-hambanya yakni bidin azani Allah wa iyyakum. Dan ini sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluknya yakni bidina azani Allah wa iyyakum timani, sehingga nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala betul-betul datang. Nah, wa qawluhu ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ma'idah ayat 119. Ini sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala punya sifat ridha. Tidak sama dengan ridha yang ada pada makhluknya yakni bidin azani Allah wa iyyakum. Baik. Seorang hamba takkala mengetahui Rabbnya yakni bidina azani Allah wa iyyakum memiliki sifat ridha, mengharuskan dirinya yakni bidina azani Allah wa iyyakum untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amalan-amalan yang mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah syukrun nikmah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim mengatakan, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai seorang hamba, "Ayyakula al-aklata," ketika dia makan sebuah makanan, "fayahmaduhu 'alaiha," atau "yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha." Ketika dia selesai makan, dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat tersebut. Aw yashrabu syurbata, atau dia meminum sebuah minuman, fayahmaduhu 'alaiha. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil yang lain, kisah tentang tiga orang di kalangan Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masyhur tentang si botak, si belang, si buta. Ya. Ya kan? Kita yang masyhur disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadisnya sahih. Kisahnya si botak, kemudian si botak dengan si belang. Dua orang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dikembalikan pada kondisi semula, yang tadinya botak miskin, belang miskin, kemudian diuji dengan kenikmatan, yang tadinya belang diuji menjadi normal kembali, bahkan memiliki kulit yang indah, warna yang masya Allah memikat. Yang tadinya botak sehingga orang-orang tidak mau mendekatinya, begitu yang diujikan azani Allah wa iyyakum, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan keborakannya, diganti dengan rambut yang indah. Yang namanya rambut kan macam-macam ya. Ada rambut yang indah, bagus, ada yang sedang, ada yang jelek. Sampai ada yang bentuknya kayak gismis begitu. Ya, ada yang bentuknya kayak kabel telepon. Ya, ada yang kayak pohon beringin dan semisalnya. Ini dikasih rambut yang bagus. Ketika dikuburi nikmat tersebut bisa dibina azani Allah wa iyyaku. Juga dikasih nikmat harta, yang satu dapat unta, yang satu dapat sapi. Ya, sampai berkembang biak, kemudian datang malaikat minta satu ekor unta saja. Yang satunya diminta satu ekor sapi saja ikan ibadina azani Allah wa iyyaku tidak mau. Ya, dikufuri nikmat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya. Sementara dibuta, dia diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mampu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah terbukti pada masa Bani Israil ikan ibadina azani Allah wa iyyaku. Sehingga termasuk amalan yang mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, syukrun ni'mah, mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun contoh-contoh sifat yang lainnya yang dibidina azani Allah wa iyyakum, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini bisa berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, azani Allah wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.